hidupnya dinamis, bari muril-muril kumis. Kalau berbicara selalu karena fakta, tak pandang reaksi, dia cukup aksi. Tak pandang resiko, bukan intermeso. Hidupnya dinamis, bari muril-muril kumis. Kalau berbicara selalu karena fakta, tak pandang reaksi, dia cukup aksi. Tak pandang resiko, bukan intermeso. Inter, inter, inter, ing ajan pinter ke umain. Gayanya selalu nyentik, kerjanya muik politik. Ekonomi cukup ditangani, dagang dia cukup matang. Hukum tidak berurusan, pendidikan ilmu kuatikan. Celananya yang pakai rempel, pakaian dinas gening pakai apel. Kajen pompes gening saru dinas, jalan kaki yang tidak gengsi. Sama si dia gening operasi, lamun panggil aduh cepat permisi. Dia akan jadi ke supervisi, dinas luar mau di bicara selalu karena fakta, tak pandang reaksi, dia cukup aksi. Tak pandang resiko, bukan intermeso. Hidupnya dinamis, bari muril-muril kumis. Kalau berbicara selalu karena fakta, tak pandang reaksi, dia cukup aksi. Tak pandang resiko, bukan intermeso. Inter, inter, inter, ing najan pinter teumai. Gayanya selalu nyentik, kerjanya mulia politik. Ekonomi tangani, dagang dia cukup matang. Hukum tidak berurusan, pendidikan pinuku adikan. Celananya ireng pakai rempel, mobil dinas yang pakai apel. Kajen tong gening selalu dinas, jalan kaki yang tidak gengsi. Sama si dia yang operasi, lamun panggil gening cepat permisi. Yuh akan nyai bersupervisi. dinas luar mau diskusi. Kerjanya mulia politik.